Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa anumikum fi darain amin. Kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kathiran ma yataqarrabu bima yu'jibu wa yastahsinuhu min malih. Walamma arafa arigga'uhu minhu dhalika kanu yukbiluna ala ta'ati wa yulazimuna al-masjida liyu'tigahum. Fagila lahu innahum yakhda'unak. Fagala man khada'ana billah in khada'na lahu. Fakana indahu jariyatun yuhibbuha. Fagala laha inni sami'atallaha ta'ala yagul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Fadhhabi fa anti hurratun liwajhillahi ta'ala. Thumma ankaha nafi'an. Wagala lawla anni la a'udu fi shay'in ja'altu lillah lanakahtuha. وكان نافع هذا ركيكه فدفعه في 10,000 دينار فقال له عاصم محمد يا أبا عبد الرحمن فما تنتظر أن تبيع فقال فهل ما هو خير من ذلك هو حر لوجه الله تعالى سيدنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب putranya سيدنا عمر beliau seringkali mendekatkan dirinya kepada Allah dari hartanya dengan yang paling bagus, yang menurut dia baik dan menurut dia istimewa. Ini memang kalau orang bersedekah itu mestinya ia bersedekah dengan yang paling ia cintai untuk mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara pada umumnya orang itu bersedekah dengan yang sudah tidak ia senangi. Dia punya pakaian sudah enggak dia senangi, disedekahkan. Dia punya barang dia sudah kurang senang, diberikan kepada orang. Tapi saat ia masih menyenanginya, berat. Berat untuk melakukannya, berat untuk mengerjakannya. Padahal itu yang memberikan kebaikan yang sempurna dari Allah untuknya. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Katanya Allah, lan tanalul birra, tidak akan kalian pernah mendapatkan pahala kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu, sehingga kalian berinfak mimma tuhibbun, dari sesuatu yang kalian cintai, dari sesuatu yang paling kalian senangi. Lah karena itu Abdullah bin Umar ini dia menghadiahkan, menginfakkan dari hartanya yang terbaik, yang terbagus. Yang terbaik, yang terbagus diinfakkan, disedekahkan. Lah, beliau memiliki banyak budak. Beliau ini memiliki banyak budak, baik laki ataupun perempuan. Ketika para budaknya itu mengetahui sifat majikannya itu ingin bersedekah, berinfak dengan sesuatu yang terbaik yang dimiliki dari hartanya, akhirnya setiap kali ada Sayyidina Abdullah bin Umar, mereka itu pura-pura rajin ibadah, rajin taat, rajin masjid. Tujuan mereka cuma satu, ingin dimerdekakan. Jadi kalau melihat budaknya itu rajin ibadah, rajin taat, istiqomah ke masjid, wah ini paling seneng dari beliau memerdekakannya sudah. Gak ada yang lain sudah. Memujinya atau memberikan hadiah gak cukup buat beliau. Sedekah, pantas ini sudah. Disedekahkan, pantas. Lah seakan-akan Seakan-akan beliau ini memiliki budak bukan untuk melayani saja, tapi beliau ingin memiliki budak itu ingin mendidik mereka, mengajarkan kepada mereka. Karena itu ketika dilihat ada yang sudah pantas untuk bebas dengan taatnya, dengan ibadahnya, dengan istiqomahnya melakukan kebaikan ketaatan, dimerdekakan sama beliau. Itu seperti orang tua ketika mendidik anaknya dengan didikan yang baik, dirasa sudah bagus, dilepas sama orang tua sudah. Orang tua hanya tinggal memerhatikan, memantau dari jauh. Jangan kita anggap orang memiliki budak di zaman Nabi itu wis digawe nglayani tok, kon umba-umba, kon masak, kon kora-kora, enda. Tapi mereka memiliki budak itu ada tujuan, dan seperti anak Abdullah bin Umar ini. Terbuktinya apa? Buktinya lah itu tadi. Ketika melihat ada budaknya yang rajin ibadah, rajin melakukan ketaatan masjid, dimerdekakan. Nah ini budak-budaknya ini ketika mengetahui sifatnya Sayyidina Abdullah bin Umar, ingin memberikan yang terbaik kepada yang dimiliki dari hartanya, akhirnya beliau kalau kelihatan Sayyidina Abdullah bin Umar pura-pura rajin ibadah, zikir, membaca Al-Quran. Ini diwara ustadz rajin ini, ya seperti itu. Padahal ya kadang tidak buka, kadang buka mek geng lamun tok. Nah Abdullah bin, hanya ada beberapa orang yang mengetahui, yang memerhatikan. Ada beberapa orang yang memerhatikan bahwa budaknya Sayyidina Abdullah bin Umar ini pura-pura aja seperti itu, karena mereka ingin dimerdekakan. Akhirnya ngomong kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, innahum yakhda'unak, budak-budak kali kamu ini menipumu. Mereka tidak sungguh-sungguh melakukan itu. Katanya Sayyidina Abdullah bin Umar, siapa yang menipu kami dengan Allah, in khada'na lahu, maka kami akan memberikan balasan baik atas tipuannya. Karena apa? Dia menipu atas menama dengan melakukan kebaikan kepada Allah, bukan menipu dengan harta, bukan menipu dengan apa, dengan kejelekan, tapi menipu dengan Allah. Berarti apa? Mereka menipu memakai namanya Allah, sehingga balasanku dari tipuan mereka adalah kebaikan. Kebaikan. Nah, karena itu beliau memiliki seorang budak perempuan yang beliau senangi. Mungkin karena kejujurannya, amanatnya, kebaikannya. Dipanggil, ngomong Sayyidina Abdullah bin Umar, aku ini mendengarkan firmannya Allah. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah kalian akan mendapatkan pahala yang sempurna dari kebaikan sehingga kalian menginfakkan, mensodakohkan dari apa yang kalian paling cintai. Fadhhabi, katanya Sayyidina Abdullah bin Umar, pergilah kamu. Fa anti hurratun li wajhillahi ta'ala, kamu merdeka, bebas. Pergilah kamu, kamu bebas sekarang. Kemudian dinikahkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar kepada Nafi'. Nafi' ini budaknya Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi budak perempuannya sudah dimerdekakan, Nafi' ini budaknya. Lah setelah dimerdekakan, dinikahkan kepada budaknya. Budak perempuan yang sudah dimerdekakan ini dimerdekakan kepada budaknya. Lalu beliau mengatakan, laula anni la a'udu fi syai'in ja'altuhu lillahi lanakahtuha. Kalau bukan karena aku, ya kalau bukan karena sesungguhnya aku tidak ingin sesuatu kembali kepadaku, ya, ja'altuhu lillah lanakahtuha, aku jadikan budak Nafi' itu lillah untuk Allah. Lanakah Tuhan, niscaya akan aku nikahkan, aku nikahi. Lanakah Tuhan, aku nikahi si perempuan tadi itu. Jadi gak mau, jadi dimerdekakan, dinikahi dewe. Akhirnya apa? Seakan-akan mengambil keuntungan. Gak mau. Gak mau itu, sehingga dinikahkan kepada Nafi'. Supaya apa? Supaya itu kembalinya kepada Allah lillah ikhlas. Wa kana Nafi'a dzarakika, la Nafi' ini budaknya. Lah Nafi' dikasih uang 10.000 dinar, lalu katanya Asim bin Muhammad, ya Aba Abdurrahman, fama tantadziru antabi, apa yang kamu tunggu untuk kamu jual? Fagala fahala ma huwa khairun min dzalik, tidak akan aku lakukan apa yang lebih baik daripada itu. Huwa hurun liwajhillah. Nafiknya tadi itu sudah dikasih 10.000 dinar, ya 10.000 dinar untuk mahar. Setelah itu dimerdekakan. Dimerdekakan. Wis. Benar-benar tidak ada apa? Tidak ada keuntungan yang kembali kepadanya. Budak perempuannya dimerdekakan, lalu kalau beliau mau menikahinya. Tapi akan tetapi itu akhirnya kembali lagi keuntungan kepada beliau. Seakan-akan enggak rela melepas. Lah, karena itu dinikahkan kepada budaknya Nafi. Lah Nafi ini dikasih uang 10.000 dinar lalu dimerdekakan. Wis. Tidak ada keuntungan yang kembali kepada beliau. Lah beliau ini melakukan apa? Dengan sesuatu yang paling beliau cintai. Nah, itu yang semestinya. Ya, itu yang semestinya. Begitu juga Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar di dalam hal yang lain. Beliau ini yatasaddaqu katsiran bisukkar. Seringkali beliau ini sedekah dengan gula. Jadi dikit-dikit kalau sedekah itu gula, dikit-dikit sedekah gula. Dan beliau mengatakan inni uhibbu, aku seneng gula. Aku seneng gula. Karena itu dia sedikit-sedikit sedekah gula sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna sehingga kalian menginfakkan sesuatu yang paling kalian cinta. Ya itu semestinya. Ya, itu semestinya. Lah sekarang enggak, dibalik. Yang paling enggak disenangi disedekahkan. Yang dulu disenangi sekarang sudah enggak disenangi disedekahkan. Tapi yang paling disenangi ojo dhisik. Jangan dulu. Apalagi masih gres, anyar. Ojo dhisik. Tak gawe ini dhisik, engko aku bosen baru tak kekno. Nah ini keliru. Ini keliru. Lah kita harus belajar. Harus belajar bisa mensedekahkan sesuatu kepada yang lain dari apa yang paling kita cintai. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti, meneladani orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia kita sehingga kita dapat meraih keistimewaan, keutamaan di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.